Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana hudan wa rahmatan wa shifaan lil mu'minin, salatan wa salaman daimain mutalazimain ala rasulin amin, sayyiduna wa habibuna Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita telah sampai kepada Surah Al-An'am ayat ke-130. Semoga kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi ini memberikan semacam pencerahan bagi kita hari demi hari. Semoga kita menjadi orang yang lebih baik hari ini daripada hari-hari yang telah lalu. Amin. Kajian kita pada hari ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ma'syaral jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaykum ayati wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadha qalu shahidna 'ala anfusina wa gharrathumul hayatud dunya wa shahidu 'ala anfusihim annahum kanu kafirin. Hai golongan jin dan manusia, apakah belum datang kepadamu rasul-rasul dari golongan kamu sendiri yang menyampaikan kepadamu ayat-ayatku dan memberi peringatan kepadamu terhadap pertemuanmu dengan hari ini? Mereka berkata, kami menjadi saksi atas diri kami sendiri, kehidupan dunia telah menipu mereka, dan mereka menjadi saksi atas diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir. Para pendengar rahimakumullah, kita masih membicarakan tentang kaitan antara jin dan manusia dalam perbuatan mereka. Ini sangat menarik sekali kita melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala, kalau kita fahamkan dalam ayat ini, telah mengutus utusannya kepada baik kepada jin dan tentunya kepada manusia. Nah, kepada jin, bahwa kalau kita melihat berkaitan dengan syariat Islam, maka di antara teman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah mereka-mereka yang dari golongan jin. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak hadis menjelaskan bahwa dia telah mengislamkan jin, dan jin-jin yang telah Islam itu tadi kemudian bergabung dengan jin-jin yang lain dan menyampaikan dakwahnya. Dan sampai hari ini pun kita masih melihat di Mekah ada masjid yang kita sebut atau yang dikenal dengan Masjid Jin. Nah, kemudian ada pula rasul yang diutus kepada manusia. Di antaranya ada yang disebut dengan nabi yang kita tidak ketahui jumlahnya, dan ada yang disebut dengan rasul, di mana ada 25 di antara mereka yang kita wajib untuk mengimaninya. Nah, kemudian rasul-rasul ini telah sampai kepada kita dan telah pula mengingatkan kepada manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mentaati perintah serta larangannya. Kemudian mengingatkan bahwa ada suatu hari nanti, yaitu hari pembalasan yang kita kenal dengan hari kiamat, di mana Allah Subhanahu wa taala akan memintai pertanggungjawaban manusia. Nah, kalau kita kaitkan dengan ayat yang sebelum ini, bahwa orang-orang zalim, mereka itu akan bersaksi terhadap apa yang mereka lakukan, di mana pada hari kiamat nanti tidak ada satu orang pun yang dapat berdusta atas apa yang mereka pernah lakukan di dunia. Mereka tidak mampu mengingkari dan memungkiri apa yang pernah mereka lakukan pada di dunia pada hari akhirat nanti. Baiklah para pendengar rahimakumullah, mungkin kita mencoba untuk mengawali diskusi kita pada hari ini dengan para asatiz dari tim terjemah Safir Al-Azhar, teman-teman yang menerjemahkan tafsir Sya'rawi ini. Mungkin satu pertanyaan, Ustaz. Ketika Allah Subhanahu wa taala kembali menyeru dalam ayat ini, ya ma'syaral jinni wal insi, bagaimana mungkin pandangan Ustaz tentang seruan ini sendiri begitu? Artinya kalau kita lihat sampai dua kali Allah Subhanahu wa taala menyeru dalam ayat yang hampir berdekatan begitu. Mungkin Ustaz Zainal bisa memulai. Iya, jadi ini seruan yang menarik. Ma'syaro ini berasal dari kata-kata asyaro. Asyaro itu 10 ya. Jadi iya, maksudnya sekumpulan. Iya, ya ma'syaro ini merupakan seruan kasih sayang Allah kepada jin dan manusia Karena apa? Karena beberapa ayat sebelumnya telah disebutkan ganjaran dari amal yang baik itu adalah surga bila dibasikan atau bila didasari dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian juga disebutkan juga bahwa kemaksiatan itu akan menyengsarakan diri sendiri, bahkan ketika kita mendengarkan perkataan setan, setan itu tidak akan mau membantu kita, menyelamatkan kita dari neraka menuju ke surga. Maka di sini sekali lagi Allah mengatakan, wahai sekelompok jin dan manusia, telah kuutus rasul, telah kuutus nabi, dan itu merupakan rahmat yang besar dariku kepada diri rasul itu sendiri dan kepada umat yang mendapatkan rasul itu. Jadi pernyataan selanjutnya, ikutilah karena itu akan membahagiakanmu. Jadi ini sekali lagi adalah panggilan kasih, seruan kasih dari Allah kepada jin dan manusia. Iya, saya sedikit ingin menambahkan dari penjelasan Ustaz Zainal tadi bahwa ini memang betul-betul panggilan kasih dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana sebelum Allah menghukum dengan keadilannya, menghukum orang-orang yang berbuat kemaksiatan dengan ancaman azabnya, maka Allah tidak langsung saja menghukum, akan tetapi ingin memberikan satu bukti kepada mereka bahwasanya mereka memang betul-betul telah melakukan kesalahan. Ya ma'syaral jinni wal insi, wahai sekalian para jin dan juga manusia, alam ya'tikum rusulum min qablikum rusulum minkum, bukankah sudah datang para rasul kepadamu yang menceritakan tentang ayat-ayatku. Beginilah betapa Allah Subhanahu wa taala sangat kasih kepada hambanya, sampai pada hari penghisapan, hari perhitungan sendiri, Allah tidak semena-mena menjatuhkan hukumannya kepada orang-orang yang memang betul-betul melakukan kesalahan, tapi lebih dahulu ingin membuktikan bahwasanya mereka memang betul-betul telah melakukan kesalahan. Tapi yang menarik di sini Ustaz Fajrul, di sini Allah mengatakan alam ya'tikum rusulum minkum, bukankah telah datang kepadamu para rasul minkum, dari diri kamu sendiri. Ini maksudnya apakah, kalau manusia kita sudah tahu ada para rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kepada para jin ini apakah mereka punya rasul tersendiri? Iya. Kalau kita melihat sejarah, bahwasanya Rasulullah itu dibahasakan dalam bahasa Arab Nabi Yusakulaini. Sakulaini artinya nabi memang diutus untuk kedua golongan, minal jin wal ins. Jadi memang Rasulullah itu memang diutus tidak hanya kepada manusia tapi juga kepada jin. Makanya disebutkan tadi, sudah disinggung di awal oleh Ustaz Ardiansa, adanya masjid jin itu adalah membuktikan bahwasanya Rasulullah SAW pernah mengajar situ, karena banyak dari golongan jin itu memang masuk Islam. Juga pada pertemuan-pertemuan kita yang sudah lalu, bahwasanya sudah kita sebutkan juga jin itu ada dua golongan. Pertama yang taat kepada Allah, yang kedua yang tidak taat. Yang tidak taat inilah dibahasakan dalam Al-Quran iblis, ablas, iblisun, orang-orang yang betul membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kaitannya dengan ayat ini, ketika Allah berfirman sebagaimana yang sudah disinggung oleh Ustaz Zainal Arifin dengan Ustaz Perdana tadi, alam ya'tikum rusulum minkum, ini menunjukkan sifat rububiyah ataupun kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Itu yang perlu diketahui untuk kita saat ini di dunia, yaitu bahwasanya Allah selalu menunjukkan kasih sayangnya, tidak pernah memberikan murkanya sebelum datang peringatan-peringatan itu. Tapi ketika ayat ini, kalau keberadaan kita nanti pada hari kiamat, ini adalah sudah merupakan ancaman, yang mana ancaman itu tidak bisa dielakkan lagi, yaitu liqa ayyumikum haja, menunjukkan pada hari kiamat nanti bahwasanya pertemuan ini pada hari kiamat nanti sudah sebetulnya banyak peringatan demi peringatan yang sudah sampai kepada manusia, bahkan bukan kepada manusia saja tapi kepada jin. Terbukti bahwasanya setelah ayat ini mereka selalu mengatakan syahidna ala ampusina. Nah, mereka memang sudah ada kesaksian mereka di dalam dunia, tapi kadang-kadang mereka tidak mengakui kesaksian tersebut. Dia dikarenakan apa? Ghawagharrathumul hayatud dunya. Bahasa gharrat ini pun sangat menarik sekali. Artinya kita melihat sesuatu itu tidak hanya tergiur begitu saja, terjadinya apa, seakan-akan terjadinya penipuan, tidak, tapi memang betul-betul hal yang kita lihat itu sehingga menggoda kita, terus kita seakan-akan diajak dalam kehidupan dunia yang fana ini, yang tidak kekal ini. Itulah yang Allah katakan, berita apa, kabarkan kepada kita, memang betul-betul kehidupan yang kita hidup, yang kita hadapi sekarang ini di dunia, memang betul-betul menggiurkan sehingga kita menjadi tertipu karena kacamata keimanan kita sudah tidak ada lagi, atau dikatakan pada waktu itu melemah. Bisa jadi itu terjadi. Maka kalau seandainya terjadi, cepatlah kita kembali kepada Allah dengan peringatannya, sebagaimana yang diingatkan alam ya'tikum rusul minkum, sudah datang kepadamu utusan-utusan yang menceritakan, yang membawa, membacakan ayat Al-Quran, dan demi peringatan supaya kita tetap terus beriman kepada Allah. Kalau tidak, terjadilah seperti apa yang digambarkan oleh Allah, bahwasanya kita akan dicap sebagai golongan orang-orang kafir. Bagaimana itu Ardian? Kadang-kadang begininya, kita mengatakan orang tersebut karena kelakuannya itu kafir, tapi ketika kita mengatakan itu orang itu kafir, orang itu tidak mau begitu. Sama terjadi kelompok-kelompok sekarang terjadi, tidak mengakuinya Al-Quran dan tidak diakuinya bahwasanya Rasulullah itu sebagai nabi penutup, tapi dibilang kafir, orang itu tidak mau. Nah, inilah yang terjadi. Bagaimana, Ustaz? Iya, tentu kalau kita lihat dengan ayat ini, maka nanti mereka akan bersaksi tentang diri mereka sendiri, Ustaz Fajrul. Ya, qalu syahidna ala anfusina, mereka akan bersaksi terhadap apa yang mereka lakukan. Sebab manusia di padang mahsyar nanti, di hadapan Allah, di hadapan persidangan Allah, tidak ada yang mampu untuk mangkir dari apa yang pernah mereka lakukan di dunia, ya, dan mereka tidak lagi dapat berdusta. Di mana di dalam surah Yasin Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Jadi yang bersaksi itu adalah anggota tubuh, sedangkan mulut sudah ditutup rapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi yang mereka ingin menyatakan tidak mau beriman dengan ini atau itu, atau bahkan keluar dari Islam secara totalitas, maka setiap manusia akan mengemban apa yang mereka lakukan di dunia ini. Mungkin Ustaz Zainal, ada satu hal yang menarik juga Ustaz, ketika kita membahas tentang ayat ini, kan bahwa antara jin itu ada yang muslim, atau yang ada yang beriman, ada yang kafir. Pertanyaannya mungkin, apakah di antara mereka nanti ada juga yang masuk surga, Ustaz? Begitu. Iya. Artinya dari kalangan jin gitu. Ya, benar sekali bahwa memang ketika dia mendapatkan syariat, maka dia pun mendapatkan konsekuensi dari syariat itu berupa pahala dan dosa, berupa surga ataupun neraka. Jadi dan itu tidak menjadi masalah bagi kita. Dan bagaimana hakikatnya, wallahu alam. Prinsipnya ketika dia menjadi mukallaf, maka konsekuensi dari taklif itu pun diberikan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ayat ini menegaskan tentang taklif terhadap jin, kan jin, begitu, Ustaz? Iya. Jadi yang menjadi menarik akhirnya di sini, ketika ada jin kafir yang disebutkan dengan setan, kalau itu menjadi bagian tersendiri, berarti dia menjadi penghuni neraka dan kekal di dalamnya. Kemudian timbul pertanyaan, kalau neraka itu dari api dan jin itu juga dari api, bagaimana? Apakah sakit atau tidak? Iya. Maka datang ulama begini saja, kita dari tanah, kita lempar dari kepala kita pakai tanah, sakit enggak? Kalau sakit ya begitu juga lah, api dibakar dengan api tetap saja itu adalah merupakan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, menarik memang ketika kita melihat apa yang dikatakan Ustaz Fajrul tadi, wa gharratuhumul hayatud dunya wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Di sini kan banyak kita melihat kondisi real saat sekarang ini, orang-orang yang memang lupa dengan kehidupannya, Ustaz Perdana. Nah, bagaimana mungkin Ustaz menghimbau ya saudara-saudara kita lewat acara ini? Iya, saya akan menggambarkan dalam satu kisah yang terjadi pada masa Umar bin Abdul Aziz, ketika ada seseorang datang membawa satu nampan kurma. Yeah. Kemudian Umar mengatakan, kalau aku ambil tiga kurma ini, bagaimana, sudah cukupkah kebutuhanku? Kata yang membawa ini, kurang wahai khalifah. Kemudian dia ambil lagi segenggam. Kalau aku ambil segenggam ini, bagaimana, sudah cukup kebutuhanku? Ya khalifah, cukup untuk makan pagi, makan siang, bahkan makan malam. Bahkan engkau sudah kenyang, tidak perlu memikirkan apa-apa lagi. Apa jawaban Umar? kalau begitu, kalau begini saja kebutuhan manusia, kenapa manusia masih bisa lalai dalam kehidupan ini, terjebak ke dalam kehidupan ini? Artinya begini, sebenarnya kebutuhan manusia itu tidak banyak, sangat kecil. Iya, sangat kecil saja. Cukup makan itu sudah cukup. Akan tetapi yang membuat manusia itu menjadi lengah, bahkan terjebak ke dalam kemaksiatan akibat ambisi yang besar melebihi kebutuhannya. Begitu. Kita makan kan cukup satu piring nasi beserta lauknya itu sudah cukup, sudah tenang. Tapi karena ambisi tadi, tidak hanya sekedar mau makan biasa saja, tapi bagaimana setiap hari makan udang, setiap hari makan ayam dan sebagainya, inilah yang mengarahkan kita kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustaz Perdana atas penutupnya yang begitu menarik. Jadi marilah kita melihat ke dalam diri kita masing-masing, mari kita jadikan Al-Qur'an sebagai teman, sebagai peringatan dan pedoman bagi kehidupan kita. Semoga kita tidak menjadi orang yang larut dalam kemaksiatan, orang yang tamak dan rakus dengan harta dunia. Satu pepatah mungkin mengakhiri dari pertemuan kita ini, di mana para pendahulu kita pernah mengatakan, pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada guna. Saya Ardiansyah, bersama saya Ustaz Zainal Arifin dan Ustaz Perdana, Ustaz Fajrul dan Ustaz Safiar, mengucapkan ribuan terima kasih ala husni istima'ikum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.